Hadirin jamaah Masjid Umar bin Khattab, Desa Selacau, Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat yang Allah muliakan, juga para pemirsa melalui YouTube ataupun Facebook di mana saja Anda berada, para pendengar Radio Al-Bayan Cianjur, pendengar Radio Tarbiyah Sunnah di Bandung, pendengar Radio Insani di Purbalingga, Radio dan TV RBK di Kebumen, pendengar Radio 1 di Lombok, Radio Suara Kalbu, Jayapura, Irian Jaya, Radio Amuba di Pangkal Pinang, Radio Hidayah Pekanbaru, pemirsa Asil TV di Pekanbaru. Alhamdulillah kita kembali berjumpa. Kita sedang menerangkan orang-orang Muslim yang terancam masuk ke dalam neraka karena dosa-dosa mereka. Tapi mereka tidak akan kekal di dalam neraka. Berapa lama tergantung dosanya. Salah satu dosa yang menyebabkan pelakunya terancam dengan neraka adalah al-musawwirun, tukang-tukang gambar. Maksudnya adalah tukang gambar makhluk hidup yang bernyawa, baik manusia, gambar manusia ataupun gambar binatang ataupun gambar jin. Apapun bentuk jelmaan dari jin yang digambar itu, gambar hantu, pocong, kuntilanak, itu adalah jelmaan siapa? Jelmaan jin. Makhluk hidup bukan? Ya, makhluk hidup. Maka itu semuanya terlarang, haram, dan diancam dengan azab yang amat sangat pedih. Baik gambar tersebut adalah dua dimensi seperti lukisan atau gambar, baik dengan tangan ataupun dengan alat, ataupun yang tiga dimensi seperti patung-patung atau relief yang tertempel di dinding atau di mana saja. Maka semua itu masuk ke dalam hukum menggambar. Dan ancaman Allah Azza wa Jalla kepada orang yang tukang gambar itu luar biasa dahsyatnya. Sebagaimana beberapa hadis berikut ini menerangkan tentang hal itu. Hadis pertama diterima dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Kata Abdullah bin Mas'ud, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul asyaddun nasi azaban indallahi al-musawwirun. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia yang paling hebat siksaannya di sisi Allah nanti adalah para tukang gambar. Dan hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa bentuk dari azabnya itu? Salah satunya diterangkan dalam hadis yang diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Ibnu Abbas, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu musawwirin finnar. Yaj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsan fayu'adzibuhu Allahu fi jahannam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, semua tukang gambar di dalam neraka, kullu musawwir, semua tukang gambar berada di dalam neraka. Nanti setiap gambar yang dilukisnya akan diberi nyawa oleh Allah, lalu makhluk yang digambarnya itu akan menyiksa orang itu di dalam neraka jahannam atas perintah dari Allah Azza wa Jalla. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Begitu masuk ke dalam rumah, Aisyah kreatif mau menciptakan nuansa dan suasana baru di dalam rumahnya. Maka beliau memasang gording di pintu kamarnya. Ternyata di dalam gording tersebut ada gambar-gambar. Lalu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, "Amiti anhu anni hadza." Singkirkan gambar ini dariku. Terus beliau bersabda, "Inna ashhaba hadhis suwar yu'adzabuna yaumal qiyamah. Yuqalu lahum ahyau ma khalaqtum." Sesungguhnya orang yang membuat gambar ini nanti akan diazab pada hari kiamat. Akan dikatakan kepada orang itu, hidupkan apa yang kamu ciptakan ini. Jadi melihat itu, Aisyah radhiyallahu anha langsung mencabut kembali, mengambil kembali gorden yang sudah dipasangnya. Dalam riwayat lain masih diterima dari Aisyah radhiyallahu anha, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Asyaddun nasi 'adzaban alladzina yudahuna bi khalqillah." Manusia yang paling hebat siksanya di sisi Allah adalah orang-orang yang menggambar makhluk menyerupai makhluk hidup ciptaan Allah. Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim secara muttafaqun alaih. Dari semua hadis tadi kita tahu bahwa salah satu dosa yang sangat besar adalah menggambar. Dan yang dimaksud menggambar di sini adalah menggambar makhluk hidup. Adapun kalau menggambar benda-benda mati, seperti umpamanya bangunan, batu, atau pohon-pohon. Pohon kita anggap benda mati karena tidak bernyawa seperti manusia. Kalau menurut ilmu biologi, itu termasuk makhluk hidup apa bukan? Ya, termasuk makhluk hidup karena dia apa? Tumbuh dan berkembang. Tapi tidak bernyawa. Oleh karena itulah maka mencabut pohon tidak disebut dengan sebutan membunuh pohon, ya. Mencabut atau menebang sampai pohon itu mati, dosa apa tidak? Ya tergantung. Kalau umpama itu milik kita, mau dipanen tidak dosa. Tapi kalau pohon itu sengaja ditanam orang di pinggir jalan, agar teduh. Setiap orang yang lewat kepanasan berteduh dulu di pohon itu, maka haram untuk menebang dan mencabut pohon tersebut. Karena itu untuk kepentingan umum dan berdosa. Nanti ada hadis yang menjelaskan tentang hal tersebut. Pokoknya semua orang yang merusak fasilitas umum untuk kepentingan bersama, terus dirusak oleh seseorang, maka orang yang merusak tersebut dihukumi haram atau dosa dengan dosa yang besar. Salah satunya umpamanya pohon sidr. Sidr itu bahasa kitanya apa? Daun bidara, pohon bidara. Tapi bukan pohon bidara yang dikenal di kampung-kampung kita yang suka dijadikan pagar hidup. Suka disebut bidara juga kan? Bukan itu. Tapi bidara dalam arti sidr. Ah, di belakang masjid kita nanam ya daun bidara. Itu penangkal sihir. Itu bisa dijadikan obat untuk mengobati orang yang terkena gangguan jin. Bermanfaat bagi manusia, bagi umat. Maka merusaknya adalah sebuah perbuatan dosa yang merugikan umum. Maka diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diterima dari Abdullah bin Jaish radhiyallahu an berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qatta'a sidratan sawaballahu ra'sahu finnar. Siapa orang yang menebang atau mencabut atau memotong pohon sidr, maka akan Allah akan menuangkan ke atas kepalanya air panas di dalam api neraka. Hadis ini riwayat Imam Abu Daud dalam kitab Sunan Abu Daud dengan sanad yang sahih. Dalam hadis lain diterima dari Aisyah, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih, innal ladzina yaqta'una sidrah yusabbuna finnari ala ru'usihim sabba. Sesungguhnya orang-orang yang memotong pohon sidr, pohon bidara, maka nanti pada hari kiamat di dalam neraka Allah akan mengucurkan, membanjurkan air yang sangat panas ke atas kepalanya, akan diazab, ya. Jadi memotong pohon itu dirinci hukumnya. Kalau pohon itu pohon yang bermanfaat untuk kepentingan umat, maka tidak boleh untuk ditebang, kecuali untuk kepentingan lainnya yang lebih besar daripada pohon. Itu sama dengan merusak fasilitas umum, sumur umpamanya. Sumur itu dibutuhkan oleh orang banyak. Kemudian dia sengaja menutupnya. Akhirnya orang-orang kelabakan, tidak memperoleh kembali air tersebut, orang itu diazab. Sama dengan fasilitas-fasilitas umum yang lainnya. Maka hati-hati ya, kalau kita umpamanya menemukan fasilitas umum di tengah kota, baik itu kursi, bangku, shelter, atau dulu mah ada, sekarang gak adanya, telepon umum, masih ada telepon umum. Dari kita mah jarang yang awetnya, gak sebulan telepon umum teh sudah rusak, sudah gak bisa lagi dipakai, ada yang putus, ada yang macam-macam, iseng. Shelter itu stasiun tempat menunggu bus kota gitunya, ada bangkunya, ada. Tapi kalau lotor, baru hangsir deh. Mungkin ada yang ngompol tadi malam di sananya, lagi sepi gitu ya. Tidak bisa dipakai, tidak nyaman. Maka Nabi SAW melarang orang kencing di tempat-tempat tertentu. Salah satunya dilarang kencing di bawah sebatang pohon yang biasa dipakai orang berteduh di sana. Ada pohon berteduh gitu, setiap orang yang lewat istirahat, duduk di sana. Enggak boleh kita kencing di tempat itu. Nanti orang yang istirahat di sana tidak nyaman. Termasuk di fasilitas umum, tempat orang menunggu bus seperti shelter, atau di tempat-tempat yang orang biasa berkumpul di sana. Dosa besar. Orangnya diazab, ya. Jadi menebang pohon seperti itu atau fasilitas umum, maka terlarang dan haram. Adapun kalau pohon tersebut bukan fasilitas umum, milik kita sendiri, ya, bebas, mau dicabut, mau ditebang, dan seterusnya, terserah kita, tidak dosa, dan tidak disebut membunuh. Karena pohon bukanlah makhluk hidup menurut kacamata syariat. Walaupun menurut ilmu biologi, pohon termasuk jenis makhluk hidup karena butuh nutrisi, butuh oksigen, butuh apa, air, butuh kehidupan gitu, sinar matahari, dan tumbuh berkembang. Tapi tidak bernyawa. Makanya menebangnya tidak disebut membunuh, ya. Nah, karena itulah maka dibolehkan menggambar pohon sebagaimana dalam banyak hadis. Salah satunya hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata Abu Hurairah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, berarti ini yang disebut dengan hadis qudsi. Kata Allah, wa man adlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi falyakhluqu dharrah walyakhluqu habbah aw sya'irah. Muttafaqun alaih. Kata Nabi SAW, Allah berfirman, siapa orang yang lebih zalim dibanding orang yang menciptakan seperti makhluk ciptaanku. Maksudnya makhluk bernyawa. Maksudnya adalah dia bikin gambar atau patung berupa makhluk bernyawa, baik itu orang ataupun binatang. Falyakhluqu dzurrah. Kalau mau silakan ciptakan atau gambar umpamanya biji-bijian atau gandum atau pohon-pohonan atau gandum. Boleh silakan. Mau melukis pohon silakan, mau melukis gunung silakan, mau melukis rumah atau bangunan itu dibolehkan. Karena semuanya itu memang betul makhluk Allah, tapi bukan makhluk yang bernyawa. Bukan makhluk hidup, maka tidak apa-apa, ya, maka dibolehkan. Atau menggambar makhluk hidup, tetapi dengan dipotong bagian inti dari makhluk hidup tersebut, yang bila ada di dalam realita, maka makhluk hidup itu tidak akan bisa hidup. Seperti menggambar orang atau binatang, tapi si kepalanya itu dihilangkan. Hanya badan saja ke bawah. Kalau dalam kenyataannya ada orang tanpa kepala, hidup apa tidak? Tidak hidup, mati. Maka menggambar jasad manusia tanpa kepala tidak dianggap menggambar makhluk hidup. Maka boleh gambar tangannya, kakinya, badannya, tapi jangan pakai kepalanya. Suatu saat kata Abu Hurairah radhiyallahu an, ista'dzana Jibril alaihi salatu wasalam 'ala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala udkhul, faqala kaifa adkhul wa fi baitika sitrun fihi tasawir fa imma an taqta'a ru'usaha aw taj'ala bisatan yuta'u fa inna ma'syaral malaikah la tadkhulu baitan fihi tasawir. Kata Abu Hurairah, suatu saat Nabi mengabarkan bahwa Jibril datang minta izin untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lakata Nabi sallallahu alaihi wasallam, silakan masuk, mangga lebet. Kata malaikat Jibril, bagaimana aku akan masuk? Padahal di dalam rumahmu ada sitter, ada gordeng, yang di sana ada gambar. Gambarnya gambar makhluk hidup. Lalu kata Jibril, kamu potong saja kepala dari makhluk hidup yang ada di gambar itu, atau kamu ambil dan kamu jadikan sebagai alas tempat bersandar. Karena kami, golongan para malaikat, tidak akan masuk ke dalam sebuah rumah yang di dalamnya ada gambar-gambar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam kitab Sahih An-Nasa'i, kata Syekh Al-Albani rahmatullahi alaih. Beliau menyatakan bahwa hadis ini sanadnya sahih, sebagaimana diterangkan dalam kitab Sahih Sunan An-Nasa'i, yang menunjukkan bahwa kalau di rumah ada gambar, maka malaikat tidak akan masuk. Baru mau masuk kalau kepala yang ada di gambar tersebut dihilangkan, dicoret-coret, atau ditutup, atau ditambah dengan coretan-coretan lain sehingga tidak lagi berbentuk kepala. Maka bila kepalanya dihilangkan, maka dianggap bukan gambar dari makhluk hidup yang terlarang. Sebagaimana dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Beliau bersabda, as-suratu ar-ra'su fa'idha kuti'a fala surah. Kata Nabi SAW, Gambar itu pokoknya adalah adanya kepala. Maka bila diputus kepalanya, maka bukan lagi gambar makhluk hidup yang terlarang. Jadi boleh menggambar makhluk hidup, tapi tanpa kepala, hanya badan ke bawah dibolehkan. Sebagaimana apa yang diusulkan, diperintahkan oleh Jibril kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kamu potong saja tuh kepalanya, maka baru boleh, baru para malaikat bisa memasuki rumah. Ya, dari sinilah kita mengetahui bahwa orang yang mencoba menggambar makhluk hidup, maka orang tersebut terkena ancaman, diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kalau orang profesinya tukang gambar? Ada yang seperti itu? Ada, ya. Orang yang tukang bikin komik pasti ada gambarnya, ya. Kalau enggak ada gambar disebutnya novel itu. Komik pasti ada gambarnya, ya, seperti itu. Termasuk para pelukis profesional atau mungkin amatir yang menerima pesanan gambar foto. Tapi persis enggak itu gambar dengan orangnya? Persis, ya, tergantung tukang gambarnya. Kalau jagoan persis banget. Kalau tidak bisa namanya tidak persis. Tapi tetap berupa gambar, ya. Kalau pekerjaan tersebut haram secara syar'i, haram pula penghasilan dari pekerjaan itu. Innallaha idza harrama syai'an harrama tsamana. Sesungguhnya Allah kalau mengharamkan sesuatu, apapun sesuatu itu, pekerjaan atau benda, maka haram pula lah hasil dari sesuatu itu. Baik pekerjaan seperti contohnya mencuri, menipu, riba itu haram. Maka hasil dari mencuri, hasil dari menipu itu haram. Judi, berzinah diharamkan. Hasil dari judi kalau menang, dan jarang menang, ya. Sekali menang 1000 kalah, bangkrut, ya. Andai menang, sekali menang udah gak akan judi lagi, haram penghasilan dari judi itu. Berzinah menghasilkan uang, maka haram hasil dari hal itu, ya. Termasuk menjual barang yang Allah haramkan, seperti daging babi, seperti bangkai kita jual, seperti darah kita jual dalam bentuk makanan, dijadikan apa namanya bahasa kita nanti, marus. Ada, masih ada marus? Mungkin masih ada. Jadi kalau orang menyembelih kambing atau sapi, ditampung set sama baskomnya, dibiarkan keteh ngagibleg, naon ngagibleg bahasa Indonesia, menggibleg. Nah, setelah agak padat di apa? Dipotong-potong dijual. Enak apa tidak? Mungkin enak, wallahu alam. Saya belum pernah nyoba asa naon, asa daging gitu teteh. Asa tahu. Haram. Tidak boleh beli marus. Tidak boleh makan marus. Itu darah. Innama harramallahu al-maitata wad-dama walahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Allah mengharamkan kepada kalian bangkai, darah, daging babi dan sesembelihan yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya, ya. Maka haram, tidak boleh. Maka kalau barangnya haram, menjualnya juga haram dan hasil dari hal itu juga haram. Sampai-sampai para ulama pun menjelaskan bagaimana hukum menjual belikan pupuk dari kotoran binatang. Ikhtilaf, ada ulama-ulama Syafi'iyah mengharamkan hal itu. Nah, berdasarkan hal itulah maka berprofesi yang menghasilkan uang dari hasil menggambar makhluk hidup, maka haram, tidak boleh. Adapun kalau umpamanya menggambar bukan makhluk hidup, menggambar pemandangan, menggambar gunung, menggambar umpamanya bangunan, maka dibolehkan. Sebagaimana terungkap dalam salah satu hadis yang diterima dari Sa'id bin Abil Hasan. Dia berkata, kuntu inda ibn Abbas radhiyallahu anhuma id atahu rajulun faqala ya ibn Abbas, ya ibn Abbas inni insanun innama ma'ishati min sanati yadi wa inni asna'u hadhihi at-tasawir. Kata Sa'id bin Abi Hasan, suatu saat aku berada di samping Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Saat itu Nabi SAW sudah wafat, sudah tidak ada. Para sahabat masih ada, di antaranya adalah Ibnu Abbas. Kata Sa'id bin Abi Hasan, aku ada berada di samping Ibnu Abbas, tiba-tiba datang seorang laki-laki. Lalu berkata, wahai Ibnu Abbas, aku adalah seorang yang pekerjaannya dihasilkan dari tanganku. Aku membuat gambar-gambar ini nih. Lalu diperlihatkan kepada Ibnu Abbas. Ternyata gambar itu gambar manusia, gambar makhluk hidup. Ya tergantung pesanan. Ada orang yang ingin memesan gambar binatang, singa atau yang sejenisnya. Ada yang memesan foto atau gambar dirinya. Ya, diperlihatkan kepada Ibnu Abbas. Apa jawab Ibnu Abbas? Kata beliau, la uhadditsuka illa ma sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu sami'tuhu. Aku tidak akan menyampaikan kepada kamu kecuali sebatas apa yang aku dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, man sawwara suratan fa innallaha mu'adzibuhu hatta yanfuhu fihi ruh wa laysa binafikhi fiha abadan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang menggambar satu gambar, Allah akan mengazab tukang gambar tersebut sampai orang itu dipaksa untuk meniupkan ruh kepada gambar ciptaannya tapi dia tidak mampu melakukannya. Kemudian faraba rajulun rabwatan syadidah wa asfara wajhah. Tiba-tiba pucatlah orang tadi. Wajahnya itu sampai wajahnya itu menguning saking takutnya. Kemudian berkatalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, waihak, in abaita illa an tasna fa 'alaika bihadha asyjar kullu syai'in laisa fihi ruh. Kata Ibnu Abbas, kasihan kau ini. Kalau kamu mau tetap menggambar, maka gambarlah oleh kamu pohon-pohon atau segala sesuatu benda yang di dalamnya tidak memiliki ruh. Silakan gambar benda-benda mati, pohon, gunung, lautan, langit, pemandangan-pemandangan yang indah, dan itu tetap masih menarik. Adapun kalau yang digambarnya itu adalah makhluk yang bernyawa, makhluk hidup, maka itu tidak boleh, dilarang oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena pertama terlarang, diazab, diancam dengan azab yang sangat pedih. Yang keduanya, hasil dari menggambar makhluk yang bernyawa maka diharamkan pula. Ibnu Abbas menyuruh berhenti. Kalau tetap mau menggambar, gambarlah benda-benda mati yang tidak memiliki roh. Dari sinilah kita mengetahui bahwa salah satu dosa yang pelakunya terancam dengan azab neraka adalah menggambar apa? Makhluk hidup. Ya, menggambar makhluk hidup. Ini hukum asal. Kedua, bagaimana dengan fotografi? Suka enggak kita difoto? Paling demen. Sekarang mah untuk difoto tidak harus memanggil tukang foto. Sekarang mah untuk difoto tidak perlu kamera khusus. Hampir semua orang punya alatnya, yaitu apa? HP, dan hampir di setiap HP kecuali HP jadulnya ada kameranya, ya. Dan seringkali si kamera itu ngehang. Karena apa? Si HP-nya ngehang. Karena sudah penuh tuh isinya oleh apa? Kalau enggak foto, video, ya. Setiap menit ceklek lagi ngaji, ceklek ditempel di Facebook, ya. lagi mau nyelah motor, ceklek dulu gitu ya, tempel di Facebook. Bismillah mau berangkat ke pengajian. Berhenti dulu ada lampu merah, ceklek lagi di lampu merah. Semua dilaporkan ke manusia di seluruh dunia melalui Facebook, melalui media sosial. Ada orang yang seperti itu? Ada, banyak. Bagaimana hukum foto? Para ulama ikhtilaf tentang hukum foto. Sebagian ada yang mengharamkan karena itu adalah gambar. Karena itu foto dalam bahasa Arab adalah surah. Kalau foto pribadi, pas foto disebut surah saksiyah. Gambar dalam bahasa Arab surah juga. Sama-sama surah, sama-sama gambar. Makanya terkena dengan larangan untuk menggambar tadi. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ada yang menyatakan boleh. Karena apa? Karena berbeda dengan foto. Karena berbeda dengan gambar. Kalau gambar hasil oretan tangan. Kalau foto sebenarnya itu adalah ya tetap ciptaan Allah, orangnya ciptaan Allah. Tapi kemudian di crop cek gitu, kemudian dipindah ke kertas atau ke media lain. Dipindah ke HP kita, ke komputer kita, kadang dicetak, di print, di kertas, seperti itu. Dan itu bisa dilakukan oleh orang, sekalipun orang itu tidak bisa menggambar. Kalau umpama menggambar kan punya perlu keahlian khusus ya, gak bisa sembarang orang. Saya termasuk orang yang tidak bisa menggambar. Nilai gambar saya waktu SMP 5 di rapot. Karena tidak bisa terus terang, ya. Masih kalah sama anak-anak TK saat itu. Jadi tidak bisa menggambar. Hanya orang tertentu. Tapi kalau moto asal ceklek semua orang bisa. Balita juga bisa gitu ya. Nah maka tidak perlu keahlian khusus. Ini menunjukkan berbeda antara foto dan gambar. Sebagian ulama seperti Syekh Abdurrahman As-Sa'di, seperti Syekh Al-Bassam dalam kitab Tawdhul Ahkam, menyamakan foto dengan cermin, baik cermin di kaca ataupun di air. Seandainya foto tidak boleh, maka terlarang pula bercermin, baik bercermin di kaca ataupun bercermin di air yang bening. Tapi ternyata tidak ada larangan untuk melihat ke cermin. Bahkan dibolehkan. Ada doanya untuk itu. Baik di cermin ataupun di air. Seperti itu. Dan ini menunjukkan berbeda antara foto dengan gambar. Maka sebagian ulama membolehkan hal itu dengan catatan. Dengan catatan. Tidak boleh foto tersebut diperlakukan dengan perlakuan yang diharamkan secara syar'i. Contohnya apa? Fotonya dijadikan sebagai ajang dosa, ajang pamer riya terhadap sebuah amalan, agar semua orang tahu bahwa dia sedang melakukan amal soleh. Ya, malam-malam bangun tahajud, dipasang dulu kameranya, Instagram siaran langsung tahajud, biar semua orang di seluruh dunia tahu bahwa dia sedang tahajud disiarkan secara langsung. Ya. Ada yang begitu? Mungkin ada, kebangetan tuh orang, ya. Atau dipoto di mukena jam 3 malam, ceklek, langsung dia. Setelah itu mah dibuka we deh tuh salat. Dan sekedar pamer, ya, agul ku payung butut, adean ku kuda berem. Artinya dia bangga dengan sesuatu yang tidak dia lakukan atau sesuatu yang bukan milik dia. Pamer, padahal dia tidak melakukan hal tersebut. Maka kalau foto dipakai sebagai ajang riya, maka haram, karena riyanya haram. Dan foto fasilitas yang digunakan untuk berbuat riya, maka tidak boleh. Ada enggak orang yang riya melalui foto? Amat sangat banyak, ya. Itu tidak boleh, ya. Untuk lil iftikhar namanya, untuk kebanggaan, ya. Foto ketika haji, ketika umroh, di depan Ka'bah, ceklek-ceklek, dicetak, ditempel di ruang tamu. Untuk apa? Agar semua orang yang bertamu ke kita lihat itu dan tahu bahwa kita sudah ke Ka'bah, baik haji ataupun umroh, kelihatan ekspresi berdoa di depan Ka'bah. Nah itu, padahal ketika difoto berdoa tidak, tidak ada acting itu ya, di mumpung di depan Ka'bah gitu ya, datang orang-orang bule atau orang asing gitu, dah orang Indonesia memberi jarang, padahal banyak orang Indonesia, tapi biar keren ke orang asing gitu ya, tolong fotokan saya gitu, ketika berdoa ya. Nah, dia berdoa apa tidak? Tidak, acting saja. Ekspresinya dikhusyuk-khusyukan. Ka'bahnya sekelihat, tek, lihat. Ah, kurang bagus, sebelah sana. Ada yang begitu? Banyak. Atau video, lagi tawaf, labbaikallahumma labbaik. Padahal lagi tawaf mah tidak ada seruan labbaik. Tidak bolehnya. Lagi tawaf, labbaikallahumma labbaik. Padahal talbiyah mah bukan ketika tawaf. Ketika tawaf mah enggak ada syariat talbiyah ya. Nah seperti itu, sengaja gitu, terus diupload, seluruh orang seluruh dunia tahu. Kalau dijadikan ajang pamer maka haram, tidak boleh ya, untuk kebanggaan. Dan itu bisa merusak amal-amal kita ya. Termasuk dipajangnya foto di rumah, di ruang tamu, di ruang keluarga, atau di kamar kita, menyebabkan malaikat tidak bisa masuk, tidak mau masuk ke sana, sebagaimana yang tadi disebutkan. Gunakan foto hanya untuk kondisi atau keperluan yang darurat. Contoh, umpamanya untuk laporan kegiatan. Kita mengadakan kegiatan pengajian, daurah, tabligh akbar, ada donatur. Donatur itu minta bukti fotonya atau videonya. Boleh kita video, kita foto, kita kirim ke sana, ya. Atau umpamanya seseorang ditugaskan keluar kota untuk sebuah tugas, nanti ada laporannya, boleh foto-foto, ceklek-ceklek, dia buatkan laporan, ditampilkan foto itu. Itu ada keperluannya untuk itu. Adapun kalau tidak ada keperluan seperti itu, sekedar untuk kebanggaan, sekedar ajang ria, maka tidak boleh, dan termasuk ke dalam perbuatan yang terlarang dan terancam dengan dosa-dosa tadi ya. Itu tentang foto. Hukum asal foto diikhtilafkan oleh para ulama. Sebagian ada yang membolehkannya, sebagian ada yang melarangnya. Ya. Makanya kalau umpamanya kita pernah melihat foto para masyayikh, para ustadz sedang melakukan kegiatan, ya mungkin itu untuk keperluan-keperluan itu, ya, laporan-laporan ke yang bersangkutan, yang berkepentingan. Kedua, bagaimana hukumnya emoticon? Di HP kan sudah suka ada ya? Gambar berupa apa? Berupa kepala saja. Untuk mengekspresikan, ada yang tertawa, ada yang senyum, ada yang tertawa baru ditutup mulutnya, ada yang ekspresi apa? Marah, ada yang ekspresi jebeo, nangis ya? Apa boleh apa tidak yang seperti itu? Apa namanya itu teh? Emot ya? Apa boleh apa tidak? Para ulama ini juga ikhtilaf. Syekh bin Baz rahimahullah, termasuk Syekh Al-Albani rahimahullah, mereka termasuk ulama-ulama yang berpendapat haram, terlarang. Karena kepala adalah inti. Walaupun tidak ada badan, yang apabila dalam realita kalau ada kepalanya saja tanpa badan, bisa hidup apa tidak? Bisa hidup apa tidak hanya kepala tanpa badan? Tidak, jangankan kepala tanpa badan, kepala dengan badan jantungnya diambil saja gak akan hidup kan? Apalagi ini tanpa badan ya. Tapi kata Syekh bin Baz dan Syekh Al-Albani, sekalipun tidak hidup hanya karena kepala, nas-nas hadis yang ada menjelaskan itu termasuk bagian yang terlarang. Salah satunya tadi as-surah ar-ra'su, fa idza quti ar-ra'su fala surah. Kata Nabi SAW gambar itu adalah kepala. Bila diputus kepala, maka tidak ada gambar. Mafhumu khalafah dari hadis itu menunjukkan kalau hanya kepala masih dianggap gambar dan terlarang. Itu sebagian ulama. Ya, ada enggak ulama lain yang membolehkan? Ada, termasuk diantara ulama anggota hayat kibar ulama. Dengan alasan bahwa itu tidak hidup bila ada dalam realita. Jadi kalau ada kepala saja, kepala orang tanpa badan, ini tidak akan hidup dalam realita, alias mati. Karena itu dianggap bukan gambar makhluk hidup. Karena realitanya kalau ada hanya kepala, dia pasti mati dan tidak akan hidup. Berdasarkan hal itu maka dibolehkan. Sebagian ulama membolehkan. Walhasil emot ini termasuk hal yang diikhtilafkan oleh para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Inilah pembahasan tentang gambar, dan gambar termasuk salah satu di antara penyebab seseorang diazab di dalam neraka. Ya, saya mohon maaf, poin kedua yaitu wanita murahan tidak sempat terbahas karena terbatasnya waktu. Sekarang cukup sampai di sini, dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk bertanya jawab. Dan kepada Muzain di studio dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan. Naam, syukran Ustaz atas pembawaan materi tentang menggambar. Dan untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Bagi antum semua para pendengar bisa menelpon langsung ke nomor 022-8686-2637 atau melalui pesan singkat di nomor 081-1227-1476. Dan sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tolong kecilkan radio atau TV-nya, Pak. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Dari siapa, di mana, Bapak? Dari Pak Dadan di Holis. Iya, silakan Pak Dadan. Mau tanya ini, Ustaz. Kalau misalkan kita punya perasaan takut di apa? Hidayah itu dicabut sama Allah, itu apa itu termasuk suudzon kepada Allah? Iya. Pak Dadan di Holis, keputus tapi pertanyaannya sudah ketangkap ya. Pertanyaannya, kalau ada ketakutan dalam diri kita, takut hidayah yang sudah Allah berikan ini dicabut lagi, apakah itu boleh dan apakah itu termasuk sikap suudzon? Ya, hukum asal dari hal itu bagus, boleh. Tapi nanti dilihat dari efek, respon dia terhadap perasaan itu. Kalau responnya benar, bagus. Kalau responnya salah, itu bisa terlarang. Tapi intinya bahwa kita bisa sholat, bisa ibadah, ya. Kita yakini semua itu atas hidayah dari Allah untuk kita. Mungkin enggak suatu saat kita berhenti dari semua ibadah itu? Mungkin. Ada enggak orang tadinya rajin sholat, setelah itu berhenti sholat? Banyak. Ada enggak orang yang tadinya rajin ke masjid, setelah itu berhenti ke masjidnya? Mungkin masih sholat tapi di rumahnya. Ada. Ada enggak orang rajin ngaji, di mana ada pengajian selalu dikejar, setelah itu berhenti, enggak mau ngaji lagi, bahkan anti? Ada. Itu menunjukkan apa? Dicabut hidayah dari diri orang itu oleh Allah Azza wa Jalla. Takut kita demikian, ya. Maka perasaan takut yang demikian, takut dicabut hidayah, perasaan yang bagus. Asal ada asalnya, dia berupaya agar hidayah ini tetap minimalnya, maksimalnya bertambah. Dengan cara apa? Seluruh penyebab dicabutnya hidayah, dia hindarkan sejauh-jauhnya. Penyebab dicabutnya hidayah itu dosa, maksiat, melanggar apa yang dilarang, mengabaikan apa yang diperintahkan, itu penyebabnya, ya. Orang berdusta mengakibatkan hidayah yang ada pada diri orang itu dicabut. Berkata Nabi SAW, iyakum wal kadhiba, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Jauhi oleh kalian berdusta, karena kedusta bisa menyeret pelakunya kepada dosa. Sebelum berdusta dia tidak berani melakukan dosa ini. Setelah berdusta jadi berani, nekat. Hidayah untuk menghindari dosa oleh Allah dicabut, akhirnya terjerumus ke dalam dosa itu. Karena apa? Karena dusta. Intinya setiap dosa, setiap maksiat, setiap penyimpangan berpotensi menyebabkan dicabutnya hidayah dari diri kita oleh Allah. Makanya dia hindarkan, dia tetap taat, dia tetap melakukan perintah, dia tetap menjauhi larangan-larangan, sekecil apapun larangan itu dijauhi. Takut hidayah ini dicabut oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau begitu responnya bagus, ya. Itu harus dimiliki. Adapun kalau responnya salah, takut dicabut hidayah dari Allah, kagokan baiklah, berhenti aja. Akhirnya dia tidak lagi melakukan ibadah-ibadah, itu benar-benar dicabut hidayah dari diri orang itu oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Jadi perasaan itu adalah perasaan yang bagus. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan dari Ahwat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afan izin bertanya, bagaimana hukumnya menjual boneka atau gambar boneka? Tergantung bonekanya. Kalau bonekanya persis makhluk hidup, orang gitu ya, bayi, saya gak tahu ini merek apa bukan, Barbie mereknya atau jenis ini atau apapun, itu persis orang atau tidak? Persis. Wajahnya, warna kulitnya, bahkan bisa berkedip, kadang-kadang bisa nangis, bisa tertawa, gitu ya. Kadang-kadang bisa bergerak. Itu nyata-nyata patung, menyerupai, dan terkena dengan larangan tadi, ya. Tidak boleh, baik dimiliki, dibeli, apa dijual, atau diproduksi, walaupun untuk mainan. Adapun hadis bahwa Aisyah radhiyallahu anha ya pernah main boneka-bonekaan dan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diapakan, tidak dilarang, malah ditanggapi, apa itu Aisyah, gitu ya. Maka ini tidak menjadi dalil bolehnya main-main boneka seperti yang dilakukan saat ini. Karena apa? Karena boneka di zaman Aisyah tidak menyerupai orang. Hanya imajinasi saja, hanya kain yang digulung-gulung, dilipat-lipat, tidak ada kepalanya, tidak ada matanya, tidak ada tangannya, tidak ada segala-galanya. Cuma diimajinasikan, dihayalkan itu adalah bayi, lalu dinang-nang-neng-neng. Tapi si bayi yang di nang-nang nenek tadi itu tidak berupa orang sama sekali. Tidak ada kepalanya, tidak ada matanya yang bisa berkedip, tidak pokoknya mah bisa dibayangkan enggak, kain digulung-gulung gitu ya. Terus dianggap itu adalah apa? Bayi gitu kan, menyerupai orang apa tidak? Tidak menyerupai orang. Kalau seperti itu boleh. Karena tidak ada unsur penyerupaan dengan makhluk hidup. Hanya imajinasi, hanya hayalan, hanya bayangan. Anggap saja ini bayi. Kadang-kadang main boneka-bonekanya dengan pepaya. Ya, pepaya saja di pangku. Ini bayi saya cantik, tuh lihat kuning gitu. Padahal bergedang gitu. Atau waktu musim mangga. Ada mangga yang besar, mangga galek apa itu? Yang besar tanya. Golek. Atau mangga aromanis yang besar. Anak kecil, lebar, sayang kalau mau dipurak. Anak kecil imajinasinya untuk kepada boneka, kepada bayi kan gedenya. Akhirnya dipangku, diais, ini bayi saya, buah ya teteh. Boleh apa tidak? Boleh, main-main begitu. Sampai genjur ya teteh buah teh. Ya. Berupa orang apa tidak? Tidak. Hanya imajinasi si anak ini bayi. Itu yang dimaksud dengan hadis Aisyah, bahwa Aisyah main boneka-bonekaan, bonekanya tidak persis orang, tidak menyerupai manusia. Adapun boneka zaman sekarang menyerupai tidak, bukan menyerupai lagi, tapi persis seperti orangnya. Bahkan saya mah pernah ketipunya. Suatu saat masuk ke sebuah mal besar di Bandung, di BTC itu, ada toko pak memakai peralatan bayi ke sana, mau beli untuk hadiah orang yang baru melahirkan. Ternyata di atas etalase ada anak kecil duduk, bule gitu ya, matanya itu biru gitu, sejelasnya lagi tersenyum. Saya pikir ini orang itu bayi, kemana pun di jungle gitu ya. Ditinggali teh boneka. Boneka, tapi persis. Ini dijual gak mbak? Dijual berapa? 3 juta. Aduh, mending bayi beneran. Itu persis, luar biasa. Ukurannya persis seperti orang bayi yang kecil sekitar 4 atau 5 bulan atau 6 bulan kan sudah bisa duduk, yang sebesar gitu, sekitar gitulah, atau 7 bulan gitu. Sudah agak gede. Bule, ininya pirang, matanya biru gitu, lucu sambil tersenyum gitu. Dikira bayi beneran. Ternyata itu adalah boneka. Maka karena ada unsur penyerupaan dengan makhluk hidup yang nyata, maka tidak boleh, ya. Itulah, wallahu a'lam bishawab. Maka dai Muzain. Naam, katanya ada penelpon yang masuk. Sok. Oh, tidak ada. Sudah tutup mungkin. Sudah tutup lama ting. Ya. Ada. Kenapa? Ada penelpon? Halo. Iya, silakan, Bu. Assalamualaikum. Tolong dikecilkan Ibu radio atau TV-nya. Ustaz, ya. Mau bertanya, gimana kalau menyimpan foto yang udah meninggal, misalkan anak ya, kalau ingin bertemu lihat fotonya, gimana itu, boleh enggak? Terima kasih Pak Ustaz, dari Ibu Aan Citirip Kasapan. Maaf Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Fotonya dipajang atau disimpan di mana Pak, Bu? Disimpan di kamar, dipajang. Oh, dipajang. Ya. Bukan di album kalau ya, Bu ya? Kalau boleh, saya akan turunkan gitu, Pak. Iya. Terima yes. kasih, Pak. Iya, Bu. Ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turunkan aja, Bu, ya. Turunkan. Pertama, nanti malaikat tidak akan masuk. Kedua, itu terlarang karena bisa menjadi wasilah atau penyebab perantara timbulnya kesedihan dalam diri kita. Anak itu lucu, udah meninggal. Udah bertahun-tahun kita sudah lupa. Begitu ingat lagi, sedih lagi apa tidak? Sedih lagi. Maka mencari-cari kesedihan secara sengaja terlarang. Ayat yang menyatakan wala tahinu wala tahzanu. Jangan kalian merasa hina dan jangan kalian bersedih. La takhaf wala tahzan. Maksud jangan bersedih itu bukan enggak harus tertawa ketika ada musibah, bukan. Bersedih ketika ada musibah mah normal, wajar sampai nangis. Nabi sallallahu alaihi wasallam nangis enggak ketika Ibrahim anaknya meninggal? Iya, beliau sedih, ya. Adapun ayat wala tahzan, jangan kamu bersedih, maknanya jangan mencari-cari melakukan perbuatan yang menyebabkan kamu sedih. Dan menimbulkan kesedihan termasuk salah satu cara setan dalam menggoda manusia. Allah berfirman, innaman najwa minasyaitan liyahzunal ladzina amanu. Sesungguhnya bisik-bisik itu dari setan, agar orang-orang yang beriman merasa sedih dengan hal itu. Jadi kalau ada 4-5 orang gitu lagi ngariung, jangan sampai kita berdua berbisik di hadapan yang lainnya, ya, berbisik. Itu membuat yang lainnya sedih, curiga, ada apa ini sampai berbisik-bisik di hadapan saya? Jangan-jangan ada maksud jahat ke saya, kan gitu ya. Maka salah satu adab dalam bergaul, tidak boleh berbisik berdua di saat kita ngumpul bareng sama banyak orang. Tidak boleh, ya. Itu yang dilarang. Kata Rasul, kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, innaman najwa minasyaitan. Sesungguhnya bisik-bisik yang seperti itu dari setan. Liyahzunal ladzina amanu. Agar orang beriman merasa sedih dengan hal itu. Maka sedih termasuk salah satu target setan dalam menggoda manusia. Setelah sedih, itu lebih mudah untuk diapa-apakan. Setelah bersedih, apalagi sedihnya itu ingat kepada orang yang kita cinta yang sudah meninggal. Anak, orang tua, saudara, suami atau istri sudah meninggal, diingat-ingat sedih. Apa yang terjadi? Nangis. Kalau sudah menangis, dia tidak produktif lagi. Dia akan malas berbuat ini, berbuat begitu. Dia tidak akan mau, tidak akan punya semangat, tidak akan punya hasrat untuk makan. Seharian tidak mau makan. Sedih, akhirnya sakit. Menimbulkan madarat. Maka tidak boleh. Nah, memajang foto anak yang sudah meninggal bisa menyebabkan demikian. Setiap lihat, ingat. Kemudian diambil, ditatap, diusap, diciuman, lalu menangis. Suka begitu? Ya mungkin menangis, ya mungkin melakukan itu. Maka tidak boleh. Itu terkena larangan wala tahzan. Makna wala tahzan bukan berarti jangan bersedih ketika memperoleh musibah, tapi maknanya jangan mencari-cari kesedihan. Jangan melakukan perkara yang bisa mengingatkan kita kepada kesedihan. Maka tidak boleh. Jadi sebaiknya ibu turunkan, ya, kalau bisa udah dihancurkan saja, ya. Kalau setiap ingat kepada anak, ya doakan. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan anak itu menjadi simpanan kita di akhirat. Kalau anak itu belum balig, sudah meninggal. Tapi kalau anak itu sudah meninggal, sudah balig, udah doakan saja sama ibu. Semoga anak ini diampuni dosanya, diberikan rahmat, dibebaskan dari azab kubur, dari azab neraka, dan seterusnya. Itu lebih baik. Dan jangan diingat-ingat, ya. Ya, cukup sampai di sini saja. Insyaallah kita akan berjumpa kembali di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.